Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid, yakni penjelasan ringkas dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terhadap risalah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua ayat yang menjadi dalil terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam bab tentang syafaat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fiihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Qul, katakanlah hai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, serulah siapa-siapa yang kalian sangka selain Allah Subhanahu wa taala itu, la yamlikuuna mithqala dzarrah, mereka itu tidaklah sama sekali memiliki seberat biji dzarrah pun, sekecil apapun, fis samawati wala fil ard, tidak yang di langit juga tidak yang di bumi, wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir, mereka juga tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala pada kepemilikan langit dan bumi, dan mereka pun bukan penolong Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi apa yang ada di langit dan di bumi. Qala wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan tidak akan bermanfaat syafa'at di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti illa liman adzina lahu, kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Baik itu syafi' ataupun masyfu'. Orang yang akan memberikan syafaat diberikan izin oleh Allah, diberikan hak untuk memberikan syafaat, dan orang yang akan menerima syafaat itu juga diizinkan oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan terhadap dua ayat ini dalam kitab Al-Mulakhas telah kita selesaikan. Berikutnya kita lanjutkan halaman 159. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di sini beliau menukilkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Taib. Qala Abu Al-Abbas, berkata Abu Al-Abbas, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, Abu Al-Abbas huwa Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah. Abu Al-Abbas yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ahmad, nama beliau, Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah, Al-Imamul Mashhur, Sahibul Musannafatil Mufidah, seorang imam yang terkenal yang memiliki banyak karya-karya tulis yang sangat bermanfaat. Kanat wafatuhu, dan beliau wafat pada tahun 728 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menjelaskan kedua ayat tadi, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan amma siwahu, dari yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, kullama yata'allaku bihil musyrikun, segala sesuatu yang orang-orang musyrik bergantung padanya. Jadi Allah nafikan, Allah tiadakan, Allah hilangkan segala sesuatu yang digantungi oleh orang-orang musyrik. Apa saja itu? Kata beliau, fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan bahwa selain dari Allah mulkun, memiliki kuasa, kepemilikan atas langit dan bumi beserta seluruh apa yang ada di dalamnya. Au qistun minhu. Kalau tadi yang pertama mulkun kulliyah, kepemilikan secara menyeluruh. Yang kedua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, qistun minhu, sebagian darinya. Tidak juga mereka memiliki sebagian dari apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik. Au yakuna aunan lillah. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa mereka itu adalah penolong-penolong Allah. Baik. Membantu Allah Subhanahu wa taala pada urusan-urusan yang ada di langit maupun di bumi. Ini dinafikan oleh Allah. Allah tidak memiliki penolong apapun. Walam yabqa illa syafa'ah. Maka hanya tinggal satu, kalau mereka bukan pemilik, tidak bersekutu pada kepemilikan, baik secara umum, keseluruhan, ataupun sebagian darinya, juga bukan penolong yang bisa memberikan rekomendasi, maka sisa satu, syafa'at. Memohonkan rekomendasi untuk orang lain. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, tepatnya pada ayat yang kedua, di awal ayat yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annaha, bahwasannya syafaat itu la tanfa'u, tidak akan bermanfaat, illa liman adzina lahu rabb. Kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Al-Anbiya 28, wala yashfa'una, dan mereka itu tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang lagi di sini. Masalah syafaat itu sepenuhnya adalah milik Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada seseorang, kepada satu manusia siapapun dia, maka orang itu harus orang yang diizinkan oleh Allah. Satu, sebagai pemberi syafaat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia sebagai pemberi syafaat, Allah berikan hak untuk syafaat. Kemudian setelahnya yang menerima syafaat juga tidak bebas dari orang yang telah diberikan oleh Allah ini tadi. Penerima syafaatnya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Mereka orang-orang yang diridhoi amalannya, ucapannya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat yang berhak memberikan syafaat ini akan memberikan syafaat kepada orang lain, orang lain itu pun juga harus diizinkan oleh Allah, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sekehendak orang pertama yang diberikan hak syafaat tadi. Qala fa hadhihi syafa'atul ladzi yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin itu, bahwa orang pertama yang mereka yakini bisa memberikan syafaat itu, mereka akan memberikan sekehendaknya. Artinya tidak ada hubungannya dengan Allah. Orang yang pertama ini bisa memilih kepada siapa syafaat itu akan dia berikan, tanpa harus gampangnya di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman syafaat yang seperti ini kata beliau muntafiyatun, akan ditiadakan nanti. Akan tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Tidak bisa terjadi itu. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya hari sesungguhnya di mana syafaat itu benar-benar diperlukan oleh seluruh manusia. Kalau sekarang di dunia kan kita hanya mengklaim, kita hanya bisa mengilmui begini begitu. Orang-orang musyrikin pun juga mereka hanya mengklaim tentang masalah syafaat itu. Bukti benar atau tidaknya syafaat itu nanti terwujud, syafaat itu nanti berlaku, nanti di hari akhir, bukan di sini. Dan ketika nanti di hari akhir, di saat itulah butuh-butuhnya manusia dengan syafaat. Allah akan tunjukkan bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik sekarang di dunia ini, syafaat itu tidak ada wujudnya. Mereka berharap itu ternyata tidak ada wujudnya. Mereka bergantung dengan itu ternyata tidak ada wujudnya. Kama nafaha al-Qur'an, yang demikian sebagaimana dinafikan oleh Al-Qur'an. Tayyib. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala jelas menafikannya. La tanfa'un wa la yanfa'una illa liman irtadha atau wa la yashfa'una illa liman irtadha. Tayyib. Qala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala, fayasjudu li rabbih, lalu beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yahmadahu, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang cukup lama. Ini tidak ada satu muslim pun yang mengingkari kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan seluruh umat Islam bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki hak untuk syafaat. Tidak ada yang mengingkari itu. Kalau ada muslim yang mengingkari itu, kafir dia. Semua muslim sepakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat. Tapi lihat, beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri mengkhabarkan bahwa meskipun beliau jelas-jelas diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau menjaga adab, tidak lancang kemudian memberikan syafaat itu, membagi-bagikan syafaat tersebut secara langsung. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tinggi, kalimat-kalimat yang indah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yabda'u bisyafa'ati awalan. Beliau tidak langsung memulai syafaat. Tidak langsung membagi-bagikan syafaat tersebut. Thumma yuqal, baru setelah sujud dalam waktu yang cukup lama, setelah lisan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian indah juga dengan waktu yang cukup lama itu, yuqalu lahu, baru diseru, dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad irfa' ra'saka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma', katakanlah sesuatu, yusma', akan didengar ucapannya. Wasal tu'ta, mintalah sesuatu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'ta, niscaya engkau akan diberikan sesuatu yang engkau minta itu. Wasfa' tusyaffa', baru yang terakhir, berikan syafaat sekarang, tusyaffa', maka syafaatmu akan diberikan kepada siapa orang yang engkau berikan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau diberikan hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki syafaat, syafaatul uzma, syafaat mutlak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijelaskan oleh beliau ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala, di mana dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menceritakan, annahu ya'ti fayasjudu li rabbih fayahmadahu thumma yuqal irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta wasfa' tusyaffa'. Lafadznya sama dengan yang dinukil oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Riwayat Imam Al-Bukhari bisa antum lihat nomor 3340, sedangkan riwayat Imam Muslim bisa antum lihat pada nomor hadis 194. Baik. Kita lanjutkan. Perkara yang ketiga. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jika tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat, pertanyaan berikutnya, lantas siapa orang-orang yang akan menerima syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa qala Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya lahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau? Baik. Pertanyaan jelas. Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau? Siapa yang akan diberikan syafaat itu? Qala, kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, khalisan min qalbihi, tapi ikhlas berasal dari dalam hatinya, bukan hanya sekedar ucapan. Maka keutamaan la ilaha illallah, iqrar dari la ilaha illallah, itu bukan hanya sekedar lafaz yang bisa diucapkan semata. Antum ucapkan la ilaha illallah cukup, tidak. Tapi itu harus benar-benar berdasar dari dalam hati. Ikhlas mengucapkan itu. Maksudnya apa? Ya bukan saya kemudian maksudnya dari dalam hati saya yang paling dalam saya mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar itu. Tapi kamu memahami apa yang kamu ucapkan itu tadi, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Punya konsekuensi. Punya dua rukun, ada ifbat, ada nafinya. Ada penetapan, ada penafian dari kalimat at-tauhid tadi. Kita pahami dengan baik apa konsekuensi dari al-ifbat yang ada di sana, apa konsekuensi dari an-nafi yang ada pada kalimat itu, syarat-syaratnya apa. Nah, ini kan butuh untuk belajar. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, dia harus menambah keilmuan tentang la ilaha illallah agar dia memahami dengan baik dan mengetahui apa saja syarat-syaratnya sehingga dia nanti berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau mengucapkan bisa, insyaallah semua muslim bisa, hatta masih anak-anak pun bisa. Tapi bukan itu yang dimaukan. Dan bukan itu orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berfokus berapa banyak la ilaha illallah yang kita ucapkan, tapi bagaimana kualitas dari ucapan la ilaha illallah itu membekas menjadi amalan, menjadi akidah, keyakinan, pemahaman yang baik. Amalan kita, ibadah-ibadah kita berusaha dibersihkan dari kesyirikan. Apapun itu, jenis-jenis perbuatan syirik begitu banyak. Maka seorang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, dia akan memperhatikan supaya amalannya tidak jatuh dalam perbuatan syirik, ucapannya tidak jatuh pada ucapan-ucapan yang ternyata mengandung kesyirikan. Ini orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, bukan yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian terserah mau berbuat apa, terserah mau mengucapkan apa, yang penting saya seorang muslim. Tidak, itu tidak cukup. Dikatakan seorang itu ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tayyib. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, antum bisa lihat pada nomor hadis 99. Kemudian kata beliau rahimahullah melanjutkan, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi bi idznillah wa la takunu liman asyraka billah. Maka syafaat tersebut, yakni syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, li ahli al-ikhlas, akan diberikan, akan didapatkan oleh orang-orang yang ikhlas dalam mengucapkannya dan beramal dengannya. Biiznillah, dan dia juga harus seizin Allah. Wala takunu liman asyraka billah, dan syafaat itu tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh orang-orang yang tercampuri kesyirikan pada ucapan ataupun perbuatannya. Maka masalah kesyirikan berkaitan dengan syafaat, sangat berkaitan. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kalau dengan pembahasan tauhid, dengan pembahasan syirik. Kenapa? Karena itu kuncinya. Seorang muslim itu seharusnya mustahil dia gatal telinga ketika dibahas masalah kesyirikan. Justru dia akan perhatian. Justru dia akan perhatian, akan tertarik. Kenapa? Karena itu penyelamatnya. Penyelamat kalimat tauhid dia itu. Penyelamat ibadah-ibadah dia ya itu. Kalau sampai ada seorang muslim gatal telinganya ketika dijelaskan tentang kesyirikan, ketika ada pembahasan tentang kesyirikan, perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa antum sebagai muwahid, antum sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kok gatal telinganya mendengarkan pembahasan tentang syirik? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala wa haqiqatuhu, yang berikutnya. Berbicara tentang syafaat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apa hakikat, yaitu gambaran sebenarnya tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kata beliau, wa haqiqatuhu, hakikatnya, gambaran sebenarnya, annallaha subhanahu wa ta'ala huwalladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udhina lahu an yashfa'a liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Gambaran sebenarnya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwalladhi yatafaddalu, dialah Allah yang akan memberikan keutamaan ala ahli ikhlas, terhadap orang yang memiliki keikhlasan dalam tauhidnya tadi, dalam ikrar la ilaha illallahnya tadi. Fayaghfiru lahum, lalu orang ini akan bisa memberikan pengampunan biwasitati doa iman udhina lahu an yashfa, dengan perantara doanya kepada orang yang diizinkan untuk diberikan syafaat. Gambarannya apa? Orang yang pertama ini tadi. Kita kembali kepada penggambaran awal tadi. Orang yang pertama ini yang diberikan syafaat oleh Allah. Orang yang kedua dan seterusnya. B, C, D, E di depan ini. Adalah orang-orang yang akan diberikan syafaat. Mereka sudah pernah kita bahas adalah usatu al-muwahidin. Ahli tauhid yang berbuat dosa. Timbangan kemaksiatan, timbangan dosa yang dia lakukan dibandingkan kebaikannya masih berat timbangan dosa dan maksiatnya. Nah, orang yang pertama ini yang akan memberikan syafaat. Allah yatafaddalu, Allah yang akan memberikan keutamaan kepada orang pertama. Berikan syafaat kepada mereka. Kemudian ketika orang yang pertama ini akan membagikan syafaatnya kepada B, kepada C, kepada D, B, C, D, orang-orang yang akan menerima syafaat ini pun akan diseleksi oleh Allah siapa yang berhak. Dan caranya apa? Bukan langsung orang yang pertama memberikan pengampunan, antum fulan B dihapuskan dosanya, tidak. Tapi orang ini hanya akan berdoa kepada Allah, ya Allah saya akan berikan kepada B, mohon ampuni dosanya orang tersebut. Ya Allah saya berikan rekomendasi untuk mengangkat derajatnya. Ya Allah saya berikan rekomendasi supaya tingkatan surganya dinaikkan. Jadi itu maksudnya syafaat. Orang yang pertama ini tadi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang akan diberikan syafaat. Termasuk juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau akan memberikan syafaat. Maknanya adalah beliau berdoa, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengizinkan orang itu mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita bahas terakhir. Rasulullah SAW beliau memiliki 6 jenis syafaat. Jadi tidak hanya menghapuskan dosa dari orang yang bermaksiat tadi, tidak. Nanti akan kita bahas. Nah, semuanya itu Rasulullah SAW memohon kepada Allah. Satu dari 6 jenis syafaat itu diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Mafhum nggih gambaran ini? Kenapa demikian? Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, agar orang pertama yang diberikan keutamaan oleh Allah bisa memberikan syafaat kepada orang lain tadi, dia menjadi mulia. Dia mendapatkan al-maqamal mahmud, kedudukan yang terpuji. Ini orang yang pertama. Fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an. Maka dari sini kita bisa pahami syafa'at allati nafaha al-Qur'an, yang dinafikan oleh Al-Qur'an, maka nafiha syirkun, adalah yang di dalamnya terdapat perbuatan kesyirikan. Baik saat kita mencari syafaat tersebut atau orang yang akan memberikan syafaat ini, dalam perbuatan dia, dalam ucapan dia, dalam keyakinan dia ada kesyirikan. Mustahil dia akan diberikan hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li hadza athbata asy-syafa'ata bi idznihi fi mawadhi'. Oleh karena itu Al-Quran menetapkan, Al-Quran menegaskan asy-syafa'ata bi'idznihi, bahwa syafaat itu adalah dengan seizin Allah secara mutlak. Fi mawadhi', di banyak tempat dalam ayat-ayat Al-Quran, dan semua sudah kita bahas semenjak 3 atau 4 pertemuan sebelumnya. Berapa banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan syafaat itu yang sudah kita pelajari. Tayyib. Wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, bahwa syafaat itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kecuali kepada ahli tauhid, orang-orang yang benar, yang jujur, yang lurus tauhidnya, yaitu mereka orang-orang yang ikhlas di dalam berikrar tentang tauhid dan mengamalkan tauhid tersebut. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Intaha kalamuhu. Selesai penjelasan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tayyib. Ini penjelasan cukup ringkas namun padat terhadap bab syafaat yang kita bahas. Tayyib. Oleh karenanya Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan rahimahullahu taala beliau mengomentari sedikit, tidak terlalu banyak, terhadap perkataan Syekhul Islam tadi. Beliau mengatakan waqad saqal muallif rahimahullahu taala kalam Syekhul Islam huna. Dan di sini al muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan penjelasan tadi yang kita baca tadi. Qala faqama maqama syarh wa tafsir lima fi hadzal babi minal ayat. Maka penjelasan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tadi sudah menjadi asyarah, penjelasan yang cukup. Wa tafsir juga sebagai penafsiran lima fi ma'fi hadzal bab minal ayat, terhadap ayat-ayat yang ada di dalam bab ini semuanya. Penafsirannya adalah dengan penjelasan tadi. Sudah cukup sebagai tafsir dari semua ayat yang disebutkan dalam bab ini. Tayyib. Wa huwa kafin wafin bitahqiqin ma'al ijaz. Dan penjelasan dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ini kafin, telah mencukupi, meskipun tidak sampai satu halaman ini, telah mencukupi, wafin, mencakup semua pembahasan yang dimaukan di dalam bab syafaat. Bitahqiqin ma'al ijaz, dengan hukum-hukum yang jelas, ma'al ijaz, tapi dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Kira-kira kita bahas tadi, antum mengerti? Antum bisa pahami dengan baik kalimat-kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ini? Bisa. Kalimatnya ringkas, tapi itu mencakup seluruh pembahasan tentang syafaat. Dan demikianlah, sudah cukup apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala tentang makna syafaat, tentang hakikat syafaat, dan tentang syarat-syarat syafaat. Maka ma'asyiral ikhwati rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi saya ulang lagi, hampir setiap majelis syafaat saya ulang kalimat ini. Tidak perlu kita di kehidupan ini untuk melelahkan diri mencari kesana kemari tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya itu mudah, jalannya itu ringkas, kalau kita mau mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pantaskan saja diri kita untuk menerima syafaat. Pantaskan saja diri kita untuk menerima syafaat. Meskipun antum sekarang tidak mencari syafaat itu, tetapi kalau antum pantas menerima syafaat tersebut, nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menunjukkan Nabi Muhammad SAW berikan syafaat kepada si fulan. Allah yang akan memerintahkannya. Karena syafaat itu nanti diberikan atas izin Allah. Syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Dan pertanyaannya, dari jutaan manusia yang ada di hadapan Nabi SAW tadi dengan jumlah yang terbesar, jumlah terbesar pertama, setelah itu jumlah yang terbesar kedua adalah umatnya Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana cara Nabi SAW mengenali mana di antara umatnya ini yang berhak menerima syafaat, mana yang tidak? Jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membuat Rasulullah SAW mengenali mana dari umatnya yang berhak menerima syafaat. Allah yang akan buat itu, bukan kita. Maka pantaskan saja diri kita untuk berhak menerima syafaat tersebut. Caranya, perbaiki tauhid. Jaga diri dari segala perbuatan syirik. Nah, memang kelihatannya mudah, tapi prakteknya itu sulit. Menjaga diri dari perbuatan syirik itu sulit, karena bentuk-bentuk kesyirikan sangat banyak. Dan lebih banyak lagi adalah perbuatan-perbuatan syirik yang samar, yang tidak mudah untuk diketahui, kecuali ketika kita memiliki keilmuan yang cukup. Maka selanjutnya dari itu adalah wajib untuk terus-menerus belajar tentang perkara-perkara kesyirikan. Wajib, karena bersinggungan dengan tauhid kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi di dalam penjelasannya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menukilkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang berbahagia yang akan menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nas bi syafaati, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, akan menerima syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisun min qalbihi, adalah orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ada tambahan penjelasan dari murid beliau, yakni Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala ta'ammal hadzal hadis, coba perhatikan hadis ini, hadis Abu Hurairah ini. Kaifa ja'ala a'zamal asbabil lati tunalu biha syafa'atahu tajridut tauhid. Perhatikan hadis ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan kita, bukan kami. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ja'ala a'zamil asbab, atau ja'ala a'zamal asbab, yang menjadikan bahwa sebab terbesar allati tunalu biha syafa'atuhu, yang akan menjadikan syafaat beliau itu diterima oleh seseorang, sebab terbesarnya huwa tajridut tauhid, adalah memurnikan tauhid. Siapa yang mensyaratkannya? Rasulullah sendiri. Siapa yang kabarkannya? Rasulullah sendiri. Siapa yang menjadikan sebab itu? Rasulullah SAW sendiri. Jadi syarat utama untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah tajridut tauhid, memurnikan tauhid. Aksu ma'indal musyrikina anna syafa'ata tunalu bittikhadihim syufa'a wa ibadatuhum wa muwalatuhum. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sering terjatuh dalam kesyirikan, meskipun dia mengaku orang yang berada dalam lingkaran Islam, muslim, mukmin, muwahhid. Itu bukan hanya sekedar pengakuan, tapi aplikasi, pengamalan dari lafadz keislaman yang dia ucapkan tadi, dari lafadz keimanan yang dia ucapkan tadi, dari lafadz la ilaha illallah kalimat tauhid yang dia ucapkan. Jadi bukan hanya sekedar iddia, bukan hanya sekedar pelafatan. Nah, kata beliau, ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang tidak perhatian dengan kesyirikan. Dia terjatuh di dalam kesyirikan, mereka meyakini anna syafa'ata, bahwa syafa'at itu tunalu, akan didapatkan, akan diterima, bittikhadihim syufa'a, dengan sekarang di kehidupan dunia ini mereka mencari siapa atau apa benda yang diyakini bisa memberikan syafa'at. Jadi fokusnya bukan Allah, tapi fokusnya pada objeknya. Oh, si fulan bisa memberikan syafa'at untuk saya. Akhirnya terikat dia dengan si fulan tadi yang diyakini bisa memberikan syafaat untuknya, selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terikat dengan pribadi orang itu, atau kalau itu benda yang diyakini bisa memberikan manfaat nanti, dia terikat dengan benda tersebut. Tayyib. Wa ibadatuhum, bahkan sampai pada level beribadah kepada sesuatu tadi, satu pribadi atau satu benda tadi. Apa maksudnya beribadah? Dia gantungkan semua urusannya kepada orang tadi, dia gantungkan semua urusannya kepada benda tadi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat yang pendek, kita semua hafal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Al-Ahad, yang Maha satu. Allahus Samad. Dialah Allah As-Somad. Apa maknanya somad? Sering kita ulang-ulang. Alladzi yasmudu kullu syai'in ilaih. Zat yang mana seluruh makhluk bergantung kepada dia. Maka seharusnya kita ini, kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah itu adalah dengan menggantungkan segala urusan kita, segala sesuatu dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kamal ubudiyah, kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah. Nah, ketika kita kembali kepada orang ini tadi, dia berharap syafaat dari pribadi, satu pribadi, kemudian dia gantungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dia, berkaitan dengan diri dia kepada orang itu, apakah boleh kita katakan berarti seorang ini menghambakan kepada pribadi tadi? Boleh. Karena dia menyandarkan semua yang berkaitan dengan hidupnya, dengan dirinya, kepada satu pribadi tadi. Maka wajar beliau menyebutkan di sini, wa ibadatuhum. Seperti posisinya engkau beribadah kepada pribadi tadi. Faqallaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mihim al-kadhib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tegas, beliau sendiri yang membalikkan keadaannya. Bahwa itu tidak akan berlaku. Yang kamu harapkan itu tidak akan pernah terwujud nanti di hari kiamat. Artinya sia-sia. Sudah capek di dunia seperti itu, mencari syafaat ke sana kemari, meyakini sesuatu yang salah tentang syafaat yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncaknya nanti di hari kiamat luntang-lantung. Ternyata syafaat yang selama ini diharapkan tidak pernah bisa diwujudkan. Ya memang, karena syafaat itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berkaitan dengan pribadi manusia, siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa akhbara anna sababa syafaati tajridut tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan bahwa sebab utama didapatkannya syafaat itu dengan memurnikan tauhid. Fa hina idzin ya'dzanu Allah Subhanahu wa taala lisyafi'i an yashfa'. Maka kondisinya ketika itu Allah yang akan mengizinkan kepada sang pemberi syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Baik. Qala wa min jahlil musyriki i'tiqaduhu anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an annahu yashfa'a wa yanfa'uhu 'indallah. Dan termasuk kejahilan orang yang terjatuh dalam kesyirikan dalam bab syafaat ini, i'tiqaduhu adalah keyakinan dia, anna man ittakhadahu waliyan, bahwa ketika dia menjadikan seseorang sebagai wali, menjadikan seorang sebagai pemberi syafaat, annahu yashfa'u wa yanfa'uhu 'indallah, bahwa yang dia anggap wali tadi, yang dia anggap syafi' tadi, akan dengan sendirinya memberikan syafaat itu kepada dia, akan dengan sendirinya membagikan syafaat itu kepada dia. Ini termasuk kejahilan orang tadi. Kenapa? Karena orang itu siapapun dia tidak akan bisa memberikan syafaat. Allah yang akan memilihkan orang tersebut memberikan syafaat kepada siapa. Maka seharusnya kita bergantungnya kepada Allah. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini keterangan tambahan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Kita kembali ke kitab Al-Mulakhas. Berikutnya di sini ada penjelasan dari beberapa kata-kata yang terdapat pada kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tadi. Baik. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, qistun sebagian, ai al-qistu huwa an-nasib. Qist dalam bahasa Arab itu artinya nasib. Ketika tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki qistun min mulkillah, artinya nasibun min mulkillah, tidak ada seorang pun yang memiliki sedikit saja, sepotong saja, sebagian saja dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta ini. Tidak ada. Mau mengaku, kalau dia sampai mengaku saya punya kuasa terhadap rezeki, saya punya kuasa terhadap langit, dusta. Tidak usah ragu-ragu, katakan saja orang itu dusta. Kenapa? Tidak ada satu makhluk pun lahu nasibun min mulkillah, yang dia memiliki sepotong sebahagian dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Qala <tuh-tuh> Asy-syafa'atul ladzi yadhunnuhal musyrikun. Syafaat yang diyakini oleh orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Ai allati yatlubunaha min ghairillahi minal andad, yaitu syafaat yang mereka minta dari selain Allah. Minal andad, siapa saja yang dijadikan tandingan untuk Allah. Kamu harusnya minta syafaat kepada Allah, kok minta kepada si A. Berarti kamu menjadikan si A sebagai andad. Minal andad, niddun minal andad, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Syafaat milik Allah seutuhnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki nasibun minas syafa'ah, sepotong dari hak syafaat, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Qala wa akhbara an-nabiyyu ay fil hadits tsabit fi sahihain wa ghairihima min hadits syafa'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, maksudnya adalah di dalam hadis tsabit fi sahihain, yang tsabit ada di dalam kitab, dua kitab sahih, yakni sahih al-Imam al-Bukhari, demikian juga sahih al-Imam Muslim, sudah kita sebutkan nomornya tadi. Wa ghairihima, juga di dalam selain dua kitab tersebut, min hadits syafa'ah, dari hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat. Berikutnya, wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ay fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim wan Nasa'i an Abi Hurairah, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam an-Nasa'i, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semua dengan sanadnya, sudah kita sebutkan juga nomornya. Yang berikutnya, as'adun nas, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik. As'adun nas maksudnya adalah aktsaruhum sa'adatan biha, siapa orang yang paling besar kebahagiaannya biha, dengan syafaat itu. Penjelasan yang berikutnya, khalisun min qalbihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisun min qalbihi, orang yang paling besar kebahagiaan yang mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisun min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Ai maksudnya ihtirazan minal munafiqi allati yaquluha bilisanihi faqat. Baik. Ini sebagai pembatas, pembeda, bahwa orang-orang munafik tidak termasuk. Kenapa? Karena orang munafik alladzi yaquluha, orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut, bilisanihi faqat, hanya dengan lisannya. Baik. Ini ada tambahan faedah untuk kita. Ketika kita melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, berikrar, mengucapkan, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kalau itu sebatas lafaz saja, sebatas ucapan saja, sebatas suara saja, tanpa mau kita mencari tahu lebih dalam, tanpa kita mau mengilmui, tanpa kita mau memahami, dan tanpa mau kita untuk mengaplikasikan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, maka khawatir kita termasuk orang munafik. Dan orang munafik itu tidak main-main, tidak main-main, lebih keras, lebih jelek, lebih parah dibandingkan musyrik asli. Apa maksudnya musyrik asli? Ya musyrikin, kufar, ya memang menampakkan bahwa mereka bukan bagian dari ahlu tauhid, memusuhi, memerangi ahlu tauhid. Munafik lebih parah daripada itu. Secara kenampakan, secara lahiriah, zohiriah, ingin disebut sebagai bagian dari kaum muslimin, tapi keyakinan di dalam hatinya tidak. Maka ancamannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Ayat ini juga sering kita ulang-ulang. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid-darkil asfal, ada di tingkat terbawah, lantai dasar dari neraka. Parah, parah. Neraka itu bertingkat, tapi tingkatnya ke bawah. Semakin ke bawah, semakin keras siksanya. Semakin ke bawah, semakin mengerikan. Jadi ada tingkat paling atas dari neraka, itu yang paling rendah, yang paling ringan. Siapa yang ada di situ? Hanya satu orang yang ada di situ. Tingkat paling atas dari neraka, di permukaan neraka. Dan azab di situ adalah yang paling ringan. Dan hanya ada satu orang di situ, tidak ada orang yang kedua. Siapa? Abu Thalib. Siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu atas juga dasar syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak berdasarkan syafaat Nabi, Abu Thalib ada masuk dalam neraka yang dalam tadi. Tapi dengan syafaat Nabi diringankan, dinaikkan, ada di permukaan. Dan siksaannya paling paling ringan. Apa itu siksaan paling ringan? Kalau mendengar siksa ringan jangan kemudian meremehkan. Siksa ringan yang didapatkan oleh Abu Thalib Ibni Abdul Muttalib Ibni Hashim adalah memakai kedua na'al, kedua terompah sandal, alas kaki. Khusus disiapkan memang untuk Abu Thalib. Tetapi ketika dipakai kedua na'al tersebut, kedua alas kaki itu, yagli bihima dimaguhu, sekedar pakai saja, nempel dengan kulit bawah dari kaki itu. Yagli bihima dimaguhu. Kedua sendal itu menyebabkan otaknya mendidih. Bisa bayangkan? Otak mendidih. Antum lihat saja air mendidih. Ini otak yang mendidih. Itu paling ringan. Ringan enggak seperti itu? Jangankan kok mendidih. Kita saja sekarang ini kena benturan ini, kepala ini. Apa yang dirasakan? Apa efeknya? Bukan main. Baru kena benturan. Apalagi coba dibuka ini tengkorak kepalanya. Tusuk aja itu. Otaknya itu sudah cenut-cenut-cenut gitu, tusuk pakai jarum. Apa yang akan terjadi? Mempengaruhi syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh ini, semuanya bisa rusak. Ini mendidih. Dan itu siksa yang paling ringan. Tidak ada orang yang kedua selain Abu Thalib. Nah, munafikin ada di dasar paling bawah dari neraka, Darkul Asfal. Sudah bisa dibayangkan berapa mengerikannya yang akan didapatkan oleh orang-orang munafik. Lebih mengerikan, lebih menyakitkan, lebih pedih, lebih keras dibandingkan orang-orang musyrik sendiri, dibandingkan orang-orang kafir sendiri. Nah, ini bahayanya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini menuntut kita untuk benar-benar memperhatikan ikrar kita terhadap la ilaha illallah tadi seperti apa. Maka kita ketika belajar, ketika ta'lim, untuk mempelajari, memahami dengan baik tentang makna kalimat tauhid itu, dorongannya dari hati kita. Dari hati kita sendiri, keinginan kita sendiri. Bukan dorongannya karena malu, lama tidak hadir taklim. Bukan dorongannya hanya karena tetangga saya taklim, masa saya tidak taklim. Bukan dorongannya hanya karena kewajiban. Tidak. Tapi benar-benar keinginan kita untuk menjadikan ikrar tauhid, ikrar kalimat tauhid tadi benar-benar bermanfaat di kehidupan dunia, lebih-lebih lagi nanti di kehidupan akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, kalimat yang berikutnya. Kata beliau tadi, wa haqiqatuhu, dan hakikat sebenarnya, gambaran sebenarnya. Ai haqiqatul amri fi bayani syafa'ati sahihati la kama yadhunnuhu al-musyrikun. Yaitu hakikat sebenarnya fi bayani syafaat, yang menjelaskan kondisi real dari syafaat as-sahihah, yang sahih. La kama yadhunnuhul musyrikun, bukan seperti yang diyakini oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi. Baik. Yang berikutnya, al-maqamul mahmud ay alladhi yahmaduhu fihi al-khalaiqu kulluhum, agar orang itu mendapatkan maqaman mahmud, kedudukan yang terpuji, yaitu alladhi yahmaduhu fihi al-khala'iqu kulluhum, di mana kedudukan yang terpuji itu akan menjadikan, bermaksud semua makhluk yang ada, ini al-khala'iq. Khala'iq jamak dari makhluk, jamak paling tingginya, muntahal jumuknya khala'iq. Maksudnya seluruh makhluk, bukan hanya manusia yang memujinya. Jin juga akan memujinya, malaikat juga akan memujinya, seluruh binatang juga akan memujinya, alam semesta ini juga akan memujinya. Siapa yang mendapatkan maqam ini? Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan maqaman mahmuda, artinya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala memuji dia, memuji beliau sallallahu alaihi wasallam, kulluhum. Qala maqsudul muallif min siyaqi kalami syekhil Islam huna anna fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal bab minal ayat. Kata Syekh Shalal Fauzan, maksud dari al-muallif, yakni Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, min siyaqi kalami Syekhul Islam, menyebutkan kalam penjelasan dari Syekhul Islam huna di sini, anna fihi syarhan, bahwa di dalam penjelasan beliau ini syarhan, ada penjelasan, ada keterangan, wa tafsiran, dan sebagai tafsir, lima fi hadzal bab minal ayat, terhadap ayat-ayat yang ada di dalam bab ini. Baik, seperti kita sebutkan tadi, beliau menukil dari keterangan Syekh Abdurrahman Ibn Hasan di dalam Fathul Majid. Fafihi, maka di dalam penjelasan Syekhul Islam ada beberapa faedah. Yang pertama, sifatus syafa'atil manfiyah wa sifatus syafa'atil mutsbatah. Baik. Sifat atau ciri-ciri dari syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yang tidak akan ada wujudnya nanti. Wasifatu syafa'atil musbattah, dan juga ada penjelasan tentang ciri-ciri syafaat yang musbattah, yang akan ditetapkan, yang akan ada nanti, yang akan berwujud nanti di hari kiamat. Ini sudah kita lewati, ini sudah beberapa kali kita bahas, apa itu syafaat yang sahih, apa itu syafaat yang manfi. Yang kedua, faedah yang kedua, dzikru syafa'atil kubra. Di sini terdapat penyebutan tentang asy-syafa'atul kubra, syafaat agung. Wa hiyal maqamul mahmud, yaitu adalah maqaman mahmud yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa madza yaf'alu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta yu'dzana lahu fiha. Dan juga menjelaskan, menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau diizinkan untuk memberikan syafaat tersebut. Adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, meskipun beliau sudah diyakini memiliki syafaat, tapi beliau masih seperti itu, sujud di hadapan Allah, memuji Allah dengan waktu yang lama sampai diperintahkan oleh Allah untuk bangkit dari sujud. Orang lain lebih pantas. Dan apakah mereka mendapatkan syafaat itu? Kita tidak yakin. Kalau Nabi Muhammad SAW, kita yakin. Berharap syafaat Nabi Muhammad SAW masyru'ah. Selain daripada beliau SAW, kita tidak meyakininya. Apalagi kalau orang itu mengaku sendiri, manut sama saya berikan syafaat nanti. Tidak usah percaya. Lah siapa yang memberikan syafaat itu? Mana buktinya nanti Allah akan memberikan syafaat itu kepada Anda? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang ketiga, anna as'adan nasi bisyafa'ah ahlul iman. Garis bawahi, garis atahi, di stabilo boleh. Ini kaedahnya. Bahwa manusia yang paling berbahagia, besar kebahagiaannya, bisyafa'ati, menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul iman, adalah ahlul iman. Orang-orang yang berkualitas keimanannya. Sudah kita jelaskan panjang lebar tadi. Baik, wallahu ta'ala a'lamu. Berikutnya, faedah, tambahan faedah. Ini yang ana isyaratkan di depan tadi. Lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minasy syafa'ah. Boleh dicatat. 6 jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini meskipun disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala ringkas, tapi ini beliau ambil dari keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim yang saya bacakan tadi. Itu kelanjutannya, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang 6 jenis ini. Dan beliau bahas panjang lebar di sana. Ini adalah ringkasannya. 6 jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Yang pertama, asy-syafa'atul kubra, allati yakhtassu biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat kubro, syafaat besar. Allati yakhtassu biha, yang eksklusif dengannya. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang kedua yang memilikinya, dan itu hak eksklusif milik Nabi. Apa itu? Wa hiya syafa'atu li ahlil mauqif, yang berupa syafaat bagi ahlul mauqif. Ahlul mauqif adalah mereka, seluruh manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar. Semuanya, dari Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir, semua akan nanti dikumpulkan di padang di padang mahsyar. Nah, ini yang disebut dengan ahlul mauqif. Rasulullah akan memberikan syafaat ketika ini. Apa syafaat yang diberikan oleh beliau? Liyafsilallahu bainahum wa yurihuhum min maqamihim fil mauqif. Di mana saat di padang mahsyar nanti semua manusia tanpa terkecuali akan berdiri menunggu keputusan dari Allah. Nah, ketika menunggu itu belum akan diputuskan sampai Rasulullah SAW yang memohon kepada Allah agar segera diputuskan perkara manusia. Nah, ini yang disebut dengan syafaat al-uzma, syafaat al-kubro. Rasulullah SAW mohon kepada Allah agar segera diputuskan. Ketika Nabi SAW sudah memohon kepada Allah, Allah mengabulkannya, baru ada pemutusan bagi seluruh manusia, ditimbang amalannya, dihisab, dan seterusnya. Proses berikutnya sampai nanti akhirnya apakah orang ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, start awalnya inilah syafaat al-uzma. Nabi yang meminta agar Allah segera memutuskan perkara manusia. Taib. Athani, jenis syafaat Nabi yang kedua. Syafa'atuhu li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Sebelum saya sebutkan syafaat yang kedua, syafaat yang pertama tadi seluruh ahlul Islam dan seluruh firqah, seluruh golongan, seluruh sempalan-sempalan golongan dalam Islam semuanya sepakat dengan ini, tidak ada yang mengingkarinya. Hatta Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, mereka bersepakat dengan ini, tidak mengingkari syafaat ini. Baik, lanjut yang kedua adalah syafaat Nabi Muhammad SAW li ahlil jannati hatta yadkhuluha, kepada ahlul jannah, kepada orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga, agar mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Jadi meskipun telah melewati proses hisab, mizan, perhitungan amal, kemudian pembalasan, qadha, sampai melewati sirat, ternyata seorang ini adalah ahlul jannah tapi dia belum bisa masuk ke dalam surga, masih tertahan, semua pintu surga masih tertutup. Nah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah supaya ahlul jannah ini diizinkan masuk ke dalam surga. Sudah pernah kita bahas bahwa pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali pertama kali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang akan datang ke hadapan pintu surga, kemudian penjaga surga akan bertanya, "Siapa engkau?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Naam. Kepada engkau aku diizinkan untuk membuka pintu surga ini." Barulah dibuka semua pintu surga. Pertama kali itu untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini syafaat yang kedua. Baik, yang ketiga. Asy-syafa'atu liqaumin minal 'usati istaujabu dukhulan nar an la yadkhuluha. Syafaat Nabi SAW liqaumin, untuk manusia, minal 'usah, yang berbuat maksiat, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, kejelekannya lebih banyak dibandingkan amal kebaikannya. Istaujabu dukhulan nar, seharusnya mereka berhak masuk ke dalam neraka karena dosanya, karena kemaksiatannya, karena keburukannya. Tapi kemudian diberikan syafaat oleh Nabi SAW an la yadkhuluha, agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Ini jenis syafaat yang ketiga. Dan ini yang diingkari oleh Al-Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah meyakini di hari kiamat nanti ternyata ada tiga posisi. Kalau ahli sunnah, dan itu asal akidah Islam, di hari kiamat nanti hanya akan ada dua tempat kembali. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Antum kalau bukan ahlul jannah berarti antum ahlun nar. Kalau antum bukan ahlun nar berarti antum ahlul jannah. Menurut Mu'tazilah tidak. Ada tempat yang ketiga. Apa itu? Manzilatun baina manzilatain. Satu posisi di antara surga dan neraka. Dia tidak berhak masuk surga, dia tidak berhak masuk neraka. Apakah ini berdasarkan dalil? Tidak. Hanya berdasarkan atifiyah, perasaan dan logika saja. Dia mau dimasukkan ke dalam surga? Tidak, banyak kok dosanya. Tidak berhak dia masuk ke dalam surga. Berarti masuk neraka dong? Tidak juga berhak masuk neraka. Kenapa? Karena dia muslim, dia mukmin. Akhirnya luntang lantung dia. Bukan ahlul jannah, bukan ahlun nar. Nah, ini Kemudian Mu'tazilah mengingkari jenis syafaat yang ketiga. Karena kaidah mereka, orang itu kalau dia berbuat dosa, dosa besar, dosa itu enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya dalil enggak akan bisa dia mendatangkan dalilnya. Manzilah baina manzilatain, tambah ruwet. Ada orang yang tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Terus di mana tempatnya? Wallahu a'lam bissawab. Jenis yang keempat, syafaat Nabi Muhammad SAW yang keempat. Taib, tambahan dari Khawarij, mereka lebih parah daripada Mu'tazilah. Gak ada itu syafaat kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, dosa itu gak akan diampuni oleh Allah, pasti masuk neraka. Makanya Khawarij itu mudah mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar yang mereka lakukan. Taib. Karena bagi mereka tidak ada ampunan bagi ahlul kabair. Ahlul kabair tidak pantas, tidak berhak masuk ke dalam surga. Taib. Kita lanjutkan. Syafaat Nabi yang keempat. Asy-syafa'atu fi qaumin minal 'usah dakhalu an-nara an yakhruju minha. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang bermaksiat yang sudah masuk ke dalam neraka. An yakhruju minha, agar mereka bisa keluar dari neraka. Beda dengan yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi belum masuk neraka. Mereka seharusnya masuk neraka, tapi diberikan syafaat oleh Nabi, tidak masuk ke dalam neraka, langsung ke surga. Yang keempat ini, mereka sudah masuk ke dalam neraka, sudah ada di dalam, sudah disiksa, sudah diadab, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya mengeluarkan mereka. Kemudian dicuci di sungai kehidupan, yang setelah sebelumnya seperti arang, hitam legam, sudah tidak tahu bentuknya, dicemplungkan, dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Dari situ kemudian diambil kembali dia pada kesempurnaan manusia. Taib. Itu syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannati li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaumin, untuk manusia, min ahlil jannah, yang sudah masuk ke dalam surga. Ringkasnya, syafaat Nabi kepada penduduk surga. Liziyadati thawabihim, agar penduduk surga ini ditambahkan ganjarannya dan dinaikkan derajatnya. Dari yang sebelumnya ada di satu tingkat surga tertentu, dinaikkan ke tingkat surga berikutnya. Jadi ditinggikan derajatnya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa semua syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berlaku khusus kepada umat Islam. Berlaku khusus, lebih spesifik lagi, kepada ahlul iman. Lebih spesifik lagi kepada ahlut tauhid yang tidak berbuat kesyirikan. Maka kalau sampai seorang itu berbuat kesyirikan, tidak akan berlaku semua jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Kelima-limanya tadi tidak akan berlaku. Dan syafaat yang terakhir yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib an yukhaffafa anhu 'adzabun nar. Yani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Thalib, an yukhaffafa anhu 'adzabun nar, untuk diringankan siksa yang dia dapatkan di neraka. Ini syafaatnya Nabi kepada Abu Thalib, dan khusus kepada Abu Thalib. Lantas apakah kita meyakini, mengatakan bahwa Abu Thalib itu mati kafir? Naam. Untuk apa ragu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan. Hadis ma'ruf, hadisnya Sa'id bin al-Musayyib, tentang kisah meninggalnya atau matinya Abu Thalib. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Kita memang tidak menutup mata dengan kebaikan-kebaikan Abu Thalib, dengan jasa besar Abu Thalib di awal-awal Islam. Kita tidak menutup mata dengan itu, tapi juga jangan kebablasan. Lantas kita mengoreksi ketetapan Allah. Apa itu ketetapan Allah? Siapa orang yang mati di atas Islam masuk surga, siapa orang yang mati di atas kesyirikan, dia masuk neraka. Khabar dalam hadis itu jelas, Nabi SAW sudah berusaha untuk meyakinkan pamannya, mengucapkan La ilaha illallah, ya am, qul la ilaha illallah, Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang nanti aku bisa menyelamatkan engkau. Aku bisa berhujah di hadapan Allah menyelamatkan engkau. Sependek itu diminta oleh Nabi, tapi ada teman-temannya ini tadi. Yang dari kaum musyrikin. Ketika Abu Thalib sudah ingin mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Hai Abu Thalib, kamu mengucapkan kalimat itu, apakah kamu membenci jalannya Abdul Muthalib? Jalannya ayahmu? Ini menunjukkan kaum musyrikin tahu kandungan la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan. Karena kalau itu mengucapkan, ya ucapkan saja enggak apa-apa. Biar keponakan engkau ini senang. Rohah. Karena engkau mengucapkan itu. Tidak. Tapi mereka kenapa getol melarang Abu Thalib untuk mengucapkannya? Tahu konsekuensinya. Padahal belum belajar tentang tauhid itu. Karena mereka lisanul Arab mereka masih terjaga bagus. Bahasa Arab itu belum terpecah menjadi 12 cabang. Bahasa Arab itu dipecah menjadi 12 cabang karena Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak orang ajam, orang luar Arab yang masuk Islam, memeluk Islam. Maka mereka untuk mempelajari Islam dengan baik dipecahlah bahasa Arab itu. Supaya mereka bisa berbahasa Arab, memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami kalam para sahabat. Nah zaman itu belum ada ilmu bahasa Arab, mereka sudah bisa memahaminya. Tidak perlu belajar usul fikih, sudah tahu kandungan konsekuensi dari kalimat itu, ada isbat, ada nafi, dan harus bagaimana. Maka melarang dengan keras Abu Thalib mengucapkan itu. Debat lama. Ini ketika Abu Thalib mau wafat. Debat lama antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan teman-temannya ini. Nabi ingin menyelamatkan Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Setidaknya mengucapkan itu. Seorang mati mengucapkan la ilaha illallah masih ada jaminan keselamatan. Tapi apa kemudian mati Abu Thalib dan mengatakan bahwa dia berada pada milahnya Abdul Muthalib. Artinya mengucapkan la ilaha illallah tidak? Tidak. Berikrar tentang kalimat tauhid tidak? Tidak. Datang hadisnya demikian. Ya kita juga tetapkan demikian. Maka Nabi memberikan syafaat kepada pamannya bukan supaya pamannya keluar dari neraka. Ya tetap di situ karena Nabi SAW tidak mengkoreksi ketetapan Allah. Beliau hanya berdoa memohon kepada Allah meringankan siksanya Abu Thalib atas jasa-jasa besarnya Abu Thalib di saat awal-awal Islam. Taib. Ini seorang nabi. Beliau tahu menghormati ketetapan Allah, menghormati aturan Allah. Kita bukan Nabi SAW. Kita nih orang biasa mau dengan lancang mengoreksi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lu kan itu keluarga nabi, pamannya nabi, lu kok tega antum mengatakan seperti itu? Kalau Nabi Muhammad SAW saja tunduk dengan ketetapan Allah, kita juga lebih tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah pembahasan tentang syafaat yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan memberikan pemahaman yang baik terhadap kita tentang syafaat dan bagaimana harus kita mencari syafaat tersebut agar nanti kita berhak untuk mendapatkan salah satu dari 5 syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Allah taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.